Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini di tengah bulan Ramadan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan ya tentang pentingnya mengajarkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kita. Ya, di mana mengajarkan Al-Quran dan Sunnah ini, kan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai landasan kita dalam beragama, maka sangat penting bagi kita untuk membiasakan anak-anak tersebut ya dengan Quran dan juga Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ya, mengajarkan mereka cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dengan benar. Demikian juga mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau. Nah, ini perlu untuk kita lakukan ya kepada anak-anak kita sejak dini. Baik. Nah sekarang barakallahu fiikum, kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yakni tentang kisah para pemuda dan anak-anak ya lahum dzikrun wa sya'nun, yang memiliki atau yang disebut ya yang terkenal, yang terkemuka dan memiliki peran. Ya. Jadi ini penting juga para aba wal ummah rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengisahkan kisah-kisah yang menakjubkan ini kepada anak-anak kita. Karena yang namanya pengajaran atau pendidikan ini bisa efektif sekali dengan storytelling. Ya, ahli pendidikan menyebutnya storytelling ya. Jadi menceritakan kisah-kisah yang menginspirasi. Nah, di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW, ini banyak sekali kisah-kisah yang bisa menginspirasi anak-anak kita. Ya, menginspirasi keberanian mereka dalam menyampaikan kebenaran, menginspirasi mereka ya untuk bersabar dalam menghadapi cobaan, menginspirasi mereka untuk menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang keji, dan banyak lagi kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi kebaikan bagi anak-anak kita. Baik, makanya beliau membawakan bab ini ya agar orang tua itu aware ya. Jadi kalau kita itu ingin menanamkan suatu nilai yang baik kepada anak-anak kita, kita bisa lewat cerita. Nah, masalahnya orang tuanya suka baca apa enggak? Ini kan yang jadi masalah kita semua ya. Sebenarnya referensi itu banyak, cuma masalahnya orang tuanya suka baca apa enggak? Ini menunjukkan bahwa orang tua itu juga harus banyak membaca ya, agar dia punya khazanah, ya punya perbendaharaan kisah-kisah untuk dibacakan atau dituturkan kepada anak-anak. Ya, saya berkali-kali berbicara tentang pentingnya membuat perpustakaan. Kalau kita punya dana, kalau kita punya anggaran, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya rumah itu kita buat ya perpustakaan mini. Jadi buku-buku kita kumpulkan. Jadi anak-anak tuh dia terbiasa untuk membaca kisah-kisah yang inspiratif. Ya, baik. Yang pertama disebutkan oleh beliau di sini adalah tentang Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di masa mudanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya beliau dikenal sebagai sosok yang pemberani. Ketika kaumnya itu menyembah berhala, Nabi Ibrahim gak ikut-ikutan. Justru dia mencela berhala-berhala tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-60, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya, kami mendengar, ya ini penduduk masyarakat tempat Nabi Ibrahim itu tinggal mengatakan Sami'na fatan yadhkuruhum. Ya, kami mendengar ada seorang pemuda yang menyebut-nyebut tentang berhala ini. Maksudnya menyebut-nyebutnya dengan kejelekan. Yuqalu lahu Ibrahim. Ya, yang dia bernama Ibrahim. Ya. Jadi dari kecil Nabi Ibrahim ini dia sudah bertanya-tanya. Dia mendapatkan kaumnya menyembah bebatuan yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menimpakan kemudaratan, tidak mendengar, tidak melihat, ya. Maka kemudian Ibrahim pun berhasrat untuk menghancurkan batu-batu tersebut. Ya, faja'alahum judzadan illa kabiran. Maka kemudian setelah dia dewasa, dia lakukan apa yang menjadi keinginannya, dia hancurkan patung-patung tersebut kecuali kabiran lahum. Ya, kecuali yang paling besarnya. Ya, agar mereka mau berpikir. Jadi di Ibrahim menghancurkan semua patung-patungnya itu, kemudian beliau meninggalkan yang terbesar. Ya. Nanti beliau katakan bahwa inilah yang menghancurkan patung-patung kalian yang lainnya. Ya, agar kaum-kaumnya itu mau berpikir. Ya. Qala faqara Ibrahim, ya. Ketika atau sebelum dia menghancurkan patung-patung tersebut, ya, Ibrahim alaihissalam dia berpikir tentang Rabb-nya. Siapa yang menjadi Rabb-nya? Ya, siapa yang layak untuk dia sembah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lail, ra'a kawkaba qala hadza rabbi." Ya. Maka ketika Ibrahim alaihissalam memasuki waktu malam yang gelap, dia melihat ada sebuah bintang. Lalu dia mengatakan, "Qala hadza rabbi." Maka ini adalah Rabb-ku. Itu huwa afdal minal hajar wassanam. Kata dia, bintang ini lebih baik daripada, ya, bintang ini lebih baik daripada bebatuan dan daripada berhala-berhala. Ya, fa'ala fa'afala kaukab faqala Ibrahim la uhibbul afilin. Ketika bintang tersebut tenggelam, ya, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Ya, aku tidak menyukai sesuatu yang tenggelam. Ya, jadi fitrahnya Ibrahim itu melihat bahwa, oh, ini banyak sekali kekurangannya. Dia memang lebih baik daripada batu, tapi ketika tenggelam, maka kata Ibrahim, saya nggak suka tenggelam. Sesuatu yang tenggelam. Kemudian dia melihat Al-Qamar, dia melihat rembulan. Ya, Bazigon, yang kemudian bersinar dengan terang. Dia mengatakan, hadza Rabbi, inilah Rabbku. Ya. Kelihatannya dari kacamata Ibrahim alaihissalam, bulan ini lebih besar daripada bintang. Ya, karena bintang itu kan jauh, ya. Dan cahayanya lebih besar. Maka dia mengatakan, hadza Rabbi, inilah Rabbku. Nah, kemudian Al-Qamar, ya, akhirnya juga terbenam. Bulan juga terbenam. Lalu dia mengatakan, qala la illam yahdi Rabbi, la akunanna minal qawmi dhalin. Kalau Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku pasti akan menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hidayah kepada Ibrahim alaihissalam, lalu dia pun berlepas diri dari apa yang disembah, ya, apa yang disembah oleh kaumnya. Nah, lihat keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berani untuk menyatakan, ya, berlepas diri dari kekufuran yang dilakukan oleh kaumnya. Ini yang bisa menginspirasi anak-anak kita. Jadilah anak orang-orang yang pemberani, nak. Berpegang teguh pada kebenaran. Walaupun engkau harus menyelisihi orang-orang di sekitarmu. Walaupun engkau harus menyelisihi masyarakat yang banyak. Ya, tapi selama engkau berpegang dengan kebenaran, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepadamu. Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, "Ya kaumi, inni bari'un mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, ya, hanifan wa ma ana minal musyrikin." Wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan selain Allah. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, dalam keadaan hanif, lurus, tidak berpaling kepada yang selainnya. Ya, wa ma ana minal musyrikin, wahai kaumku, aku tidaklah tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Jadi anak-anak kita, kita latih. Coba lihat nih Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun dia harus menyelisihi banyak orang, menyelisihi orang masyarakatnya, dia tetap berpegang pada prinsip tauhidnya. Dia menyatakan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Ya. Kemudian kaumnya pun membantah Ibrahim alaihissalam, kemudian Ibrahim pun ya berhasil untuk menghujat mereka, menunjukkan kebodohan mereka ketika menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim alaihissalam, "Atuhajjunni fillah wa qad hadani?" Apakah kalian berusaha untuk membantahku tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Dan aku tidak takut dari akibat yang ditimbulkan oleh sesembahan-sesembahan yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbku. Artinya saya tidak takut dalam berhala-berhala kalian, ya. Apakah mereka, saya tidak takut mereka bisa menimpakan bahaya sama sekali. Yang menimpakan bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala wasi'a rabbikum la syai'in ilma afala tatadzakkarun? Dan Rabbku ilmunya itu sangatlah luas. Apakah kalian tidak mengingatnya? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunzil 'alaikum sultana? Maka bagaimana mungkin aku harus takut dengan apa yang kalian sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala sementara kalian sendiri tidak takut untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak diturunkan dalil tentangnya? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil aman? Maka golongan yang mana di antara dua golongan ini yang berhak untuk mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang mendapatkan keamanan adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, jadi dengan kesyirikan, ya, mereka inilah akan mendapatkan keamanan dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya. Jadi dia enggak takut. Ya. Dia enggak takut. Ya, menyatakan prinsip tauhidnya kepada khalayak ramai. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang bertauhid inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk berpegang pada prinsip tauhid, berani untuk membela tauhid, ya. Yakinkan bahwa anak-anak kita, kalau mereka kepada anak-anak kita, kalau mereka tetap berada di prinsip, di atas prinsip tauhid, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dan memberikan mereka petunjuk. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Jadi dia enggak mau kemudian mengekor begitu saja kepada kaumnya, ya, ngikut saja kepada kaumnya. Ketika itu adalah suatu kebatilan, maka dengan tegas Ibrahim alaihissalam menyatakan sikap berlepas diri dari kejelekan tersebut. Kemudian kata beliau di sini, qala li abihi, kemudian Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, ya, kenapa engkau beribadah kepada apa yang tidak mendengar, apa yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mencukupi kebutuhanmu sedikit pun? Ya abati, inni qad ja'ani minal 'ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapakku, janganlah engkau beribadah kepada syaitan, sesungguhnya syaitan itu telah bermaksiat kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati, inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku khawatir, ya engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Maha Penyayang. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Wahai bapakku, aku khawatir engkau akan ditimpa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Maha Penyayang, fatakuna li syaitani waliya. Maka engkau pun dikumpulkan bersama syaitan. Atau engkau pun menjadi temannya syaitan. Lihat bagaimana keberanian dari sosok Ibrahim alaihissalam. Ya, kepada bapaknya sendiri. Dia sampaikan kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau berada dalam kesesatan. Ya, engkau berada dalam kesesatan. Tapi dia berani untuk menyampaikan itu. Maka kemudian bapaknya merespon, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, apakah engkau membenci ya berhala-berhala yang kami sembah? Apabila engkau tidak berhenti dari menyembah berhala, dari mencela berhala-berhala kami, maka aku yang akan merajammu. Ya, la arjumannak, sungguh aku yang akan merajammu sendiri wahai Ibrahim. Wahjurni waliya, lalu tinggalkanlah kami. Ya, tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, salamun alaik, semoga keselamatan atasmu. Ya, jadi dia ya apa, untuk menyampaikan kebenaran itu konsekuensinya sampai dia harus menjauhi bapaknya, sampai kemudian dia harus apa, terusir dari rumahnya. Ya, tapi dengan sabar Ibrahim alaihissalam mengatakan, salamun alaik, keselamatan atas dirimu. Kemudian Nabi Ibrahim AS mengatakan kepada kaumnya, ata'buduna ma tanhitun. Ya, apakah pantas kalian itu menyembah kepada apa yang kalian pahat sendiri dengan tangan-tangan kalian? Ya. A'ifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kalian menginginkan sesembahan-sesembahan yang yang palsu? Ya. Maka ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keberanian kepada bapak dan kaumnya, tanpa memiliki rasa takut sedikit pun. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun dilemparkan, ya, ketika mereka memuncak kemarahannya kepada Ibrahim alaihissalam, maka mereka pun melempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Ya, maka dalam sebuah riwayat, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwa Ibrahim mengucapkan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, segala puji Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup bagi kita Allah Subhanahu, bagiku Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan air apa, api tersebut dingin sebagai bentuk penyelamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita bisa melihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Ya, jadi anak-anak kita ajarkan, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, untuk berpegang teguh pada kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit, walaupun kebenaran itu membuat dia ya kehilangan teman-teman, walaupun kebenaran itu membuat dia ya terusir dari kaumnya, tapi pastilah orang yang membela kebenaran dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bagaimana, apa yang di apa yang inspirasi apa yang bisa diberikan oleh kisah Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail alaihissalam ini, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, beliau diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan bapak beliau sebenarnya, yakni Ibrahim alaihissalam, untuk menyembelih Ismail. Lantas apa yang dilakukan oleh Ismail? Beliau bersabar. Ya. Ini makanya tadi kita katakan, ini yang dicontohkan oleh Ismail alaihissalam adalah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau bermimpi melihat bahwa putranya yang bernama Ismail ini disembelih. Ya, beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fadzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Lantas apa yang menjadi pendapatmu? Ya, dan ingat ya bahwa mimpinya Nabi ini adalah mimpi yang benar. Ya, satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dirinya menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dan ini terjadi berulang-ulang, menunjukkan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Ismail, ya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ya, fanzur madza tara. Maka lihatlah apa yang menjadi pendapatmu. Kemudian apa kata Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail hanya mengatakan, wahai bapakku, ya kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan niscaya engkau akan dapati, ya, satajiduni insyaallah, engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ya, jadi apa? Bersabar dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintahnya itu dalam bentuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ismail bersabar dalam menerima perintah tersebut. Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam pun, ya, akan disembelih oleh Nabi Ibrahim bapaknya, ya, ketika itu sudah dibaringkan beliau di atas dahinya. Ketika akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan sembelihan berupa dua domba. Ya. Lihat bagaimana kesungguh-sungguhan yang membuahkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga Ismail alaihissalam, dia bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan, ya, ketika dia membangun Ka'bah bersama bapaknya Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min baitil minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengatakan bahwa Ismail dan Ibrahim alaihissalam, ya, mereka membangun pondasi-pondasi Ka'bah. Ya. Wa yasau Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim, ya, beliau meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Demikian juga Ismail. Lalu dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, terimalah amalan kami untukmu. Sesungguhnya engkau Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar dan mengetahui. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana ketundukan Nabi Ismail alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membangun Ka'bah, maka Nabi Ismail dan bapaknya pun kemudian membangun Ka'bah. Lalu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabbku, ya, taqabbal minna innaka anta, ya, sami'ul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami perbuat, sesungguhnya engkau itu maha mendengar dan maha mengetahui. Ini suatu hal yang menunjukkan apa, kalau kita selesai beramal, ya, kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala itu menerima amalan kita. Jangan kemudian memvonis bahwa amalan itu pasti diterima. Ya, maka di sini kita bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan kepada anaknya, bahwa apa? Dia berdoa kepada Allah, innaka samiul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini mengajarkan kepada anaknya bahwa yang penting dari amalan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar apa? Ya, sekedar melakukan amalan. Tapi apa? Amalan itu harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya. Kemudian nah ini Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kita bisa melihat bagaimana teladan kesabaran yang diberikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kisah selanjutnya, kisah Nabi Yusuf. Ya, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hada As-Siddiq Yusuf. Berikutnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang jujur. Nah, kalau dari Nabi Yusuf ini kita bisa mengambil keteladanan tentang bersabar dalam menghadapi godaan dan menjaga kehormatan diri. Karena sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ini pernah digoda oleh istri pembesar Mesir untuk melakukan perbuatan zina. Tapi Yusuf alaihissalam, ya, beliau sangat menjaga kehormatan dirinya. Ya, kata Allah, ketika digoda oleh istrinya siapa, pembesar Mesir, maka Nabi Yusuf dia tetap mempertahankan prinsipnya, tidak mau melayani godaan tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini, ya, sama dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang 7 orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilmih yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ada 7 golongan yang Allah akan lindungi dalam naungannya pada hari di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam telah mendapatkan kedudukan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Karena beliau menolak untuk apa? Untuk melakukan perzinahan. Beliau menjaga dirinya. Ya, untuk tidak terjatuh pada perbuatan zina. Padahal barakallahu fikum, ya, baik Nabi Yusuf alaihissalam demikian juga wanita yang menggoda beliau ini sudah sama-sama ingin melakukan perbuatan tersebut. Ya, faqad dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqad hammat bihi wa hammat biha laula an ra'a burhana rabbih. Sang wanita telah berhasrat kepada Yusuf dan Yusuf pun telah berhasrat kepada sang wanita, ya, namun dia melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun membatalkan perbuatan keji tersebut. Ya, sedangkan beliau, ya, bersabar. Ya, beliau bersabar dengan godaan tersebut. Jadi anak-anak kita hendaknya diajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Bagaimana ketegaran beliau dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya, cobaan syahwat maksudnya. Qala wa hadha Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Dan ini adalah kisahnya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Ya, jadi ada kisah lagi nih, kisah yang ketiga sekarang, ya, berarti kisah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam naj'al lahu min qablu samia. Kami belum pernah mendapati seseorang yang menciptakan anak yang serupa dengannya, ya. Qablahu min qablu samihan samia min qablu samia. Jadi belum pernah ada nama orang Yahya, ya, beliaulah yang pertama kali bernama Yahya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Yahya dari kecil. Wa atainahul hukma sabiyya. Walaupun dia masih kecil tapi kami telah memberikan hikmah kepada Yahya. Maka Allah menganugerahkan kepadanya dengan pemahaman terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, beliau memiliki hikmah, memiliki akal, kemuliaan, azam, dan keseriusan dalam menjaga tauhidnya. Baik, disebutkan bahwa Al-Imam Yahya Ibn Zakaria ketika beliau diajak oleh orang-orang untuk bermain, maka dia mengatakan bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermain-main. Ya, kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermain-main. Maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan ini. Dari kecil padahal. Ya, Zakaria sudah mengatakan hal yang demikian. Ya, jadi Masya Allah beliau satu sisi beliau benar ya menghafal. Ya, Yahya beliau maksudnya dari kecil itu sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika besar pun ya beliau diberikan berbagai macam karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian asal usul dari Yahya ini ya, bahwa ayah dari Yahya ini bernama Zakaria, ya, Nabi Zakaria. Ya. Nah, Zakaria ini dia tidak punya anak sampai usianya itu tua dan rambutnya telah memutih. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bapaknya seorang anak. Ya. Kemudian juga dikisahkan bahwa suatu saat Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, ya, anaknya, ya, Maryam, yang kemudian dia melihat di tempat Maryam tersebut ada makanan-makanan, buah-buahan yang tidak pada musimnya. Ya. Jadi karena Zakaria ini tidak punya anak, maaf ya, Imran maksud saya, ini Zakaria. Jadi Zakaria itu punya anak namanya Yahya, kemudian saudara perempuannya Zakaria ini, atau enggak, ibu dari Yahya ini adalah, ibu dari Yahya ini punya seorang saudara perempuan namanya Maryam. Ya. Jadi ada Nabi Zakaria menikah dengan seorang wanita. Nah, wanita ini memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Maryam. Atau bagaimana ya susunannya ya, wallahu ta'ala alam ya. Jadi Zakaria ini punya keponakan yang bernama Maryam. Maryam ini adalah putri dari Imran. Ya, Maryam ini adalah putri dari Imran. Jadi Imran ini saudara dari Zakaria. Imran ini adalah saudara dari Zakaria. Baik. Nah, kemudian Imran ini dia menyerahkan Maryam kepada Zakaria. Ya, jadi dahulu mereka itu memiliki tempat-tempat ibadah. Nah, tempat-tempat ibadah ini diisi oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imran ketika itu menginginkan agar dia mendapatkan seorang anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itulah yang mengurus tempat peribadahan mereka. Namun ternyata yang dilahirkan untuk Imran itu adalah seorang anak perempuan yang bernama Maryam. Sehingga karena dia sudah menazarkan kalau dia lahir seorang anak, maka anaknya ini akan menjadi pelayannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diserahkanlah Maryam kepada Zakaria. Ya, jadi dia menyerahkan Maryam kepada Zakaria. Sampai suatu ketika Zakaria, dia ketika masuk ke dalam rumahnya atau ke tempat beribadahnya Maryam, ternyata Maryam ini memiliki banyak sekali makanan. Memiliki banyak sekali makanan. Apa yang hanya muncul di musim panas, ada di musim dingin. Sebaliknya, buah-buahan musim dingin muncul di musim panas. Terhidang di hadapan Maryam alaihissalam. Maka kemudian Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana kau mendapatkan makanan ini?" Ya, maka kemudian Maryam mengatakan, "Huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab." Rezeki ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perlindungan. Ya, maka kemudian Zakaria pun berdoa agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rezeki pula kepada dirinya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, berikanlah aku dari sisimu seorang anak ya yang thayyiban, yang baik ya. Sesungguhnya engkau ini maha mendengar doa. Ya. Maka kita bisa melihat di sini bahwa Zakaria ya ketika melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, ini menginspirasi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini ada ada semacam apa namanya? Adab-adab ya, adab-adab berdoa ya. Di antaranya disebutkan dalam rangkaian surat Maryam, idna da rabbahu nidaan khafiya. Ya. Ya, ini ketika dia berdoa kepada Rabb-nya dengan suara yang lembut. Ya, sehingga apa? Ucapan kita, doa kita hendaknya adalah dengan penuh kelembutan. Kemudian yang kedua, adab dari berdoa. Lihat ya, dari sebuah kisah kita bisa mengambil pelajaran. Ya, adab yang kedua dari doanya Zakaria ini, yang menunjukkan, hendaknya doa itu menunjukkan kelemahan kita. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Yahya mengatakan, "Inni wahanal admu minni washta'ala ra'su saiba." Sesungguhnya aku telah mendapati tulangku dalam keadaan lemah dan rambutku telah memutih. Jadi dia menunjukkan tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah makhluk yang tidak bernyawa. Kemudian selanjutnya berdoa dengan bertawassul, mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia bertawassul kepada Allah dengan mengakui kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Ya. Kata Zakaria tengah doanya, "Walam akun bi du'aika rabbi syakiyya." Aku belum pernah merasa putus asa kepada doa-doa yang kupanjatkan kepadamu ya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, ada berdoa ditunjukkan oleh Zakaria. Zakaria mengatakan, "Wa inni khiftul mawaliya min wara'i." Dia menyebutkan apa yang menjadi kekhawatirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Sesungguhnya aku khawatir terhadap pewarisku. Siapa yang mewarisi aku?" Ya, Zakaria ketika itu belum punya anak, padahal dia sudah tua. Siapa yang kemudian mewarisi kepemimpinanku? Kemudian yang kelima, dia jelaskan keadaan atau masalah yang sedang dihadapi kepada Allah. Ya. Kata Nabi Zakaria, "Wa kanat imra'ati 'akiran." Ya, istriku, adapun istriku, maka dia telah mandul. Ini tidak melahirkan anak sama sekali. Ya, jadi dia menerangkan keadaan yang dihadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Zakaria ya meminta agar anak-anak itu tidak membanggakan dan menyombongkan diri di hadapan orang lain ya, namun menjadikan anak-anak tersebut ya sebagai anak yang baik. Maka ini adalah adab-adab doa yang diajarkan dalam kisah Zakaria ini. Lalu kemudian Allah kabulkan ya doa Zakaria. Ya, maka dia diberikan Yahya, diberikan seorang putra yang bernama Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, walam naja'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami telah memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, dan Yahya ini belum pernah kami menciptakan orang yang semisal dengannya. Saking spesialnya Yahya ini yang telah ditunggu oleh bapaknya selama beberapa lama. Kemudian Yahya ini wa atainahu hukma sabiyya, walaupun dia masih kecil telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hikmah, pelajaran. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Demikian juga dia telah diberikan kasih sayang dari sisi kami, dan juga dia adalah seorang yang bertakwa. Jadi Yahya ini adalah orang yang sangat mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya, mencintai orang tuanya, mencintai orang-orang yang beriman, ya. Wa kana taqiyya, dan dia bertakwa, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Baik. Ya, jadi ini kita bisa melihat ya bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya alaihi salam. Ini hendaknya kita kisahkan kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian kisah selanjutnya adalah Ashabul Kahf. Kisah dari Ashabul Kahfi. Baik, kisah dari Ashabul Kahfi. Kata beliau di sini, wa fityatu akharun amanu bi rabbihim wazidnahum huda au wazadahumullahu huda. Ini kisah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada pemuda tersebut. Maksudnya adalah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, lalu kami tambah kepada mereka petunjuk. Ini juga pemuda-pemuda yang mereka mempertahankan keimanannya sampai kemudian mereka mengasingkan diri ke dalam sebuah gua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mematikan mereka atau mentidurkan mereka, lalu mereka pun bangun kembali. Ya, Allah ingin menunjukkan mukjizatnya kepada orang-orang ini, ya, kepada para pemuda ini, pemuda-pemuda pemberani ini. Maka kisahkan kepada anak-anak kita kisah Ashabul Kahfi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka ya menjadi orang-orang yang pemberani, ya, dan bersabar dalam menghadapi ujian karena dakwah yang mereka lakukan. Kemudian sebutkan lagi kisah, ada kisah yang lain lagi nih, ya, kisah Ashabul Ukhdud. Ini juga kisah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, kisahnya disebutkan dengan cukup panjang dalam riwayat Muslim, di mana ada seorang anak yang diajari sihir oleh tukang sihir raja. Jadi disebutkan dalam kisah tersebut, ada seorang tukang sihir yang sudah lanjut usia. Kemudian dia pun meminta kepada sang raja untuk mendatangkan seorang anak. Seorang anak untuk apa? Untuk dia ajari ilmu sihir. Maka kemudian sang raja pun membawa seorang anak ke hadapan si tukang sihir. Nah, ketika dia akan belajar, ya, anak ini akan belajar ilmu sihir dari si penyihir. Setiap kali dia pergi ke rumah tukang sihir tadi, ada seorang rahib yang yang mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut. Lalu kemudian dia tertarik kepada pengajaran yang diberikan oleh sang rahib. Ini menyebabkan dia terlambat untuk menemui gurunya si tukang sihir. Maka karena dia terlambat, maka dia dipukuli oleh gurunya. Lalu kemudian sang rahib mengatakan kepada sang anak, kalau engkau terlambat menemui sang tukang sihir, sampaikan saja bahwa engkau dicegah oleh keluargamu atau terlambat karena keluargamu. Sebaliknya, kalau engkau terlambat menemui tukang sihir, sampaikan kepada tukang sihir bahwa engkau terlambat karena menemui keluargamu. Kemudian barakallahu fikum, anak ini pun ya bertemu dengan seekor binatang. Binatang yang besar, dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa binatang ini wujudnya adalah singa. Wujudnya adalah singa. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya apabila agama si rahib atau apa yang diajarkan oleh si rahib ini ya benar, lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Lalu kemudian sang anak pun melempar binatang tersebut sampai mati. Kemudian orang-orang pun bisa kembali berjalan dengan rasa aman setelah binatang itu berhasil dibunuh oleh sang anak. Ya, kemudian diceritakanlah hal ini kepada si tukang sihir, kepada si rahib. Ya, wahai rahib, sesungguhnya aku tadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian dan demikian, lalu Allah Subhanahu Wa Taala ya mengabulkan permintaanku. Maka kemudian kata si tukang sihir ini, ya mengatakan kepada sang anak, bahwa engkau telah menjadi lebih baik daripadaku. Anta afdal minni, engkau lebih baik daripadaku. Ya, kemudian berpesanlah si tukang si rahib ini kepada sang anak, apabila engkau mendapatkan ujian, maka jangan kau tunjukkan keberadaanku kepada siapapun. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Kalau seseorang itu berpegang teguh pada kebenaran, pasti akan ada ujiannya. Pasti akan ada ujian yang dia hadapi. Ya, kata si rahib tadi kepada sang anak, ya, apabila engkau mendapatkan ujian, maka jangan engkau kabarkan, ya, jangan kau tunjukkan keberadaanku pada siapapun. Nah, kemudian si anak ini ternyata dia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kemudian disembuhkan ya melalui perantaraan si anak ini. Ya. Sampai kemudian ada seorang tangan kanan dari sang raja yang dia mengalami kebutaan datang berobat kepada sang anak. Kemudian sang anak mengatakan, ya, kalau kau mau beriman kepada Rabbku, ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan doakan agar Allah menyembuhkan kebutaanmu. Lalu kemudian tangan kanan sang raja ini pun dia menyatakan keimanannya, lalu sang pemuda pun mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit butanya, dan dia kemudian bisa kembali melihat. Lalu dia ditemui oleh sang raja. Maka sang raja bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Maka sang tangan kanannya ini mengatakan kepada sang raja, sesungguhnya ya Rabbkulah yang telah menyembuhkanku. Maka marahlah sang raja ini. Dia mengatakan, apakah engkau memiliki Rabb selain aku? Ternyata raja yang berkuasa ketika itu adalah raja yang zalim, yang menganggap bahwa dirinya sebagai Rabb yang harus disembah. Ya, maka kemudian kata sang raja, apakah engkau memiliki Rabb selain aku? Ya, akhirnya orang ini pun disiksa oleh sang raja. Padahal tangan kanannya sendiri disiksa, sampai kemudian dia pun menunjukkan keberadaan sang pemuda, ya, anak yang tadi mendoakan dia agar disembuhkan butanya. Ya, dia minta untuk ditunjukkan. Ya, dia minta untuk ditunjukkan. Akhirnya ditangkaplah si pemuda tadi. Lalu disiksalah si pemuda sampai kemudian dia menunjukkan keberadaan si rahib. Maka si rahib ini pun ditangkap oleh sang raja, lalu dia dieksekusi. Kemudian demikian juga tangan kanannya tadi, karena dia tidak mau mengakui si raja-raja yang zalim ini sebagai Tuhan, maka dieksekusi mereka. Sampai kemudian sang anak juga akan dieksekusi oleh sang raja. Ya, bagaimana caranya? Dia kemudian menyuruh pasukannya, bawa anak ini ke atas gunung. Bawa anak ini ke atas gunung, kemudian lemparkan dia kalau dia tidak mau mengakui aku sebagai Rob. Maka kemudian sang anak pun dibawa ke atas gunung, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya. Maka terguncanglah gunung-gunung tersebut, ya, lalu jatuhlah pasukan dari sang raja, ya, ke dalam jurang. Justru sang anak bisa selamat. Akhirnya sang anak kembali lagi menemui sang raja dalam keadaan segar bugar. Kemudian dia bertanya, "Aina ashabuk? Mana pasukanku yang aku suruh untuk mengawalmu?" Ya, kemudian kata sang anak, "Mereka sudah jatuh semua." Ya, mereka sudah jatuh semua. Lalu kemudian dia suruh lagi pasukannya yang lain, "Sekarang jangan bawa ke gunung. Tapi apa? Bawa dia, ya, dengan kapal ke tengah samudra. Kemudian lemparkan dia apabila dia tidak mau meninggalkan agamanya." Jadi dia diperintahkan, kalau tadi itu dia di atas gunung mau dilempar ke jurang, kalau ini mau ditenggelamkan. Ya, ini mau ditenggelamkan. Maka kemudian sang anak pun dibawa di atas sebuah perahu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sang anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan dirinya, maka terbaliklah perahu tersebut, semua pasukan yang disuruh oleh sang raja mati, sementara si pemuda kembali dalam keadaan, ya, sehat walafiat, segar bugar. Lalu kemudian dia mengatakan, dia kembali lagi kepada sang raja. Ya, rajanya kaget, loh, kok masih hidup? Ya. Maka si pemuda kemudian mengatakan, "Wahai raja, apabila engkau ingin membunuhku, maka kumpulkanlah rakyatmu." Akhirnya dikumpulkan rakyatnya. Kumpulkan rakyatnya, kemudian si pemuda ini mau dipanah di depan rakyatnya. Ya. Maka ketika mau dipanah, kata sang anak tadi kepada sang raja, "Ya, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mengatakan, ya, dengan nama Robnya si fulan, si pemuda, ya." Kata sang anak, "Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau mengatakan Bismillah Rabbil Gulam, ya, dengan menyebut nama Allah Rabbnya pemuda ini, baru kemudian engkau panah." Ya, maka kemudian di tengah khalayak ramai tadi, si pemuda ini pun dipanah oleh pasukan sang raja dengan terlebih dahulu mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian si pemuda ini meninggal, ya, mati sebagaimana yang disebutkan, ya, maka dia apa? Orang-orang pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lah yang Maha Kuasa. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka pun beriman kepada Rabb-nya pemuda tadi. "Amanna bi Rabbil Ghulam," kata mereka. "Kami beriman kepada Rabb-nya anak tersebut." Ya, ternyata apa? Si anak ini dia mengorbankan dirinya, ya, karena ingin memberikan atau menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada para penduduk. Sampai kemudian mereka pun, ya, menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fa utiyal malak fakila lahu ara'aita ma kunta tahdhar? Qad wallahi nazala bika hadruk. Kemudian ada orang yang mengatakan kepada sang raja, "Coba lihat, ya, apa yang kau khawatirkan telah terjadi. Sekarang mereka beriman kepada Rabb anak tersebut." Maka kemudian marahlah sang raja, kemudian dia memerintahkan orang-orang, ya, untuk menggali parit, ya, kemudian menyalakan api dalam parit tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada rakyatnya, "Man lam yarji an dinihi fa ahmuhu fiha." Barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka aku akan bakar dia di dalam parit ini. Ya. Maka kemudian dia pun melakukan semua orang tetap mempertahankan keimanannya sampai kemudian giliran untuk dimasukkan ke dalam parit itu jatuh pada seorang ibu yang dia memiliki seorang bayi dalam gendongannya, maka kemudian sang ibu pun merasa ragu-ragu, ya. Fa taqo asad, taqo asad artinya karihat. Maka sang ibu merasa tidak suka dia dimasukkan ke dalam bara api yang menyala dalam parit tersebut. Faqalalah al-gulam, maka kemudian bayi yang sedang ada dalam gendongannya mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haqq. Kemudian ada bayi yang sedang dia gendong mengatakan, wahai ibuku bersabarlah, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ya, engkau berada di atas kebenaran. Ya. Nah, ini luar biasa ya, kalau kisah ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, bagaimana seorang anak dengan keberaniannya dia berhasil memberikan petunjuk, ya, petunjuk kepada banyak orang, ya, memberikan petunjuk kepada banyak orang. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi siapa saja tadi kita ambil, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, dan juga kisahnya Yahya, Zakaria, dan juga Ashabul Ukhdud. Baik, masih ada lagi kisah-kisah, ya, atau kita sampaikan saja, ya, kita janjiannya sampai jam 9:30, ya, ya, biar selesai materinya, ya. Kemudian kata beliau di sini, wa hadza Aliun radhiyallahu anhu, ya, hadza Aliun alladhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Demikian juga kisahkan tentang kisahnya Ali. Ali yang mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian juga Allah dan Rasulnya, ya, mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dikisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau adalah sosok yang yang mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam pernah terancam, ya, akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka Ali bin Abi Thalib, ya, bangkit untuk membela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Atau kita akhirkan saja ini kisah tentang Ali bin Abi Thalib ini, karena ada beberapa hal yang harus dilihat dulu dalam syarah kisah ini. Ya, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikian juga kisahnya Mu'ad dan Mu'awid ibn Afra, kemudian kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik. Cukup sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.